Yuk, dukung UFIT TV dengan belanja di UFIT Store. www.ufitstore.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Fenomena dukun pengganda uang. Dari kejadian-kejadian tentang perdukunan yang di dalamnya terdapat menggandakan uang, kita bisa ambil beberapa pelajaran. Pertama, yaitu bahwa ketahui baik-baik, bahkan yakini baik-baik, rezeki, harta, benda, materi hanya diminta kepada Allah semata, tiada sekutu baginya. Kenapa? Karena Allah yang Ar-Razzaq, Allah subhanahu wa ta'ala Zat Maha Pemberi Rizki tanpa batas. Kenapa sibuk-sibuk minta kepada makhluk? Minta kepada Allah. Alladzi yarzuqu marratan ba'da ukhra, marratan ba'da ukhra, yang memberikan rezeki terus, terus, terus. Bahkan disebutkan hampir 9 ayat di dalam Al-Qur'an, Allah berfirman, yabsutur rizqa liman yasha. Cek itu dalam Al-Qur'an. Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya. Fenomena yang kedua, bahwa benar memang manusia sangat rakus terhadap harta. Ada orang-orang yang menggadaikan ratusan miliar hanya untuk kemudian mendapatkan penggandaan ratusan-ratusan lagi miliar atau mungkin triliun. Lihat, kalau seandainya dia gunakan ini ratusan miliar, mungkin untuk hidup dia sudah dia berlebih. Ternyata dia dibohongi, dikibulin, didungui oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Maka memang benar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau kana libni Adama wadiyani min mal labtagha thalithan." Kalau seandainya anak Adam memiliki dua lembah harta, pasti dia menginginkan yang ketiga. Sudah ratusan miliar, bandingkan dengan yang orang makan aja susah. Subhanallah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pelajaran yang ketiga, yakini baik-baik bahwasanya itu semua harta tidak akan pernah dibawa. Dan ini pelipur lara bagi orang-orang yang mungkin disempitkan, dicukupkan, dibatasi rezekinya. Katakan tiga hal pada diri Anda. Tidak dibawa mati semua harta yang dimiliki. Tidak dibawa mati. Lihat sambungan hadis tadi. Wala yamla'u jawfa ibni Adam illa turab. Dan nanti kalau sudah dikubur di dalam kuburan, tidak ada yang mengisi mulutmu kecuali tanah. Hartamu enggak akan dibawa. Maka benar memang hadis Rasul riwayat Imam Tirmidzi dan Imam Ahmad. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna likulli ummatin fitnatan wa fitnatu ummati al-mal." Sesungguhnya setiap umat memiliki ujian, godaan secara tersendiri. Dan ujian khusus bagi umatku adalah perihal harta. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih takut, khawatir umatnya tergiur dengan harta, dilapangkan harta, dibandingkan umatnya dalam keadaan miskin. Dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lal faqru akhsha alaikum walakin akhsha alaikum an tubsata alaikum ad-dunya fatanafasuha kama tanafasuha fa ahlakatkum kama ahlakatuh. Bukanlah kefakiran yang aku khawatirkan terhadap kalian. Dan ingat, hadis ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pertama kali tujukan kepada para sahabat yang iman-iman mereka bergunung-gunung tebalnya, tingginya. Tetapi tetap ditujukan hadis ini kepada para sahabat. Bukan kefakiran yang aku khawatirkan atas kalian. Akan tetapi aku khawatirkan atas kalian terbukanya, lapangnya rezeki bagi kalian. Maka akhirnya kalau sudah lapang, pasti ada sifat buruk selanjutnya. Kalian berlomba-lomba atasnya. Kalau sudah berlomba-lomba, maka harta tersebut membinasakan kalian sebagaimana umat-umat sebelum kalian dari orang Persia dan Romawi. Maka itu beberapa pelajaran tentang fenomena dukun pengganda uang. Oh, satu lagi lupa saya. Dan ini bahkan yang paling penting. Perhatikan baik-baik. Bahwasanya takdir harta sudah ditentukan oleh Allah. Minta kepada Allah semata. Jangan minta kepada selain Allah. Dan seseorang tidak akan pernah mati sampai dia menyempurnakan rezekinya. Memang kadang-kadang sebagian orang salah di dalam kerangka berpikir tentang kekayaan. Kekayaan itu harus berlebih. Enggak semestinya kekayaan itu cukup. Itulah kaya. Bukan harus berlebih. Siapa yang selalu merasa lebih, merasa ingin lebih, berarti dia adalah orang yang selalu merasa kekurangan. Itulah orang miskin. Minta harta kepada Allah. Tidak perlu dukun-dukun pengganda uang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.